Dengar, oh jeritan batinku, memekik-mekik, memanggil-manggil namamu selalu. Sehari rasa sebulan, hatiku tiada bertahan. Kupandang kiri, kupandang kanan, di kau tiada. Risau, batinku menangis risau. Makin kau jauh, makin hati bertambah kacau. Mengapa kita berpisah? Tak sanggup menahan asmara. Oh, dengarlah jeritan batinku. Batinku menangis risau. Makin kau jauh, makin hatiku bertambah kacau. Mengapa kita berpisah? Tak sanggup menahan asmara. Oh, dengarlah jeritan batinku.